Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, IP-mu 4 di atas rata-rata, orang memuji mengagungkanmu, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah, dan yang mengajarkannya dulu adalah aku. Saat matamu belum terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan, tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke pangkal telinga, tertancap ke dalam lubuk hati yang paling dalam, saat itu pun kau juga akan membisikkan ke telingaku, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut di antara kamu, dengan bunyi kalimat la ilaha illallah.